Maksud hati lon temanyong karena bungong jo di mata. Coba jawab pun temanyong bukan bungong karena tanda sebab galak dalam hati karena sudah nasabe. Rasa hati lom tak bimbang akan gatai idaman sudah rupa lom hambat menam rasa lom pandangan munyo dinda kesetuju jak leta langkah batuku banyak bule rasa rindu lom lonu di langit bintang cahaya mulede puro malam tu bayang tu ingat sabe nukim hai sayang nukim hai intan mangat hati lon senang wate lon panjang sabab galak dalam hati karena sudah nasabe supaya bungong belayeling bahale lon sabo tangke rasa hati lom tak bimbang akan gata idaman sudah rupa lom nambang benan rasa lom pandangan menyodindakan setuju jale talang kebatungku banget pule rasa rindu malam banget lon u di langit bintang cahayamu bebe puro malam tu bayang tu ingat sabe rasa hati lon tak bimbang akan gata idaman sudah rupa lon uhanban benan rasa lam pandangan menyo dinda kesetuju jale talang kebatungku banget pule rasa rindu malam mangat lundu di langit bintang cahayamu bebe puro malam tu bayang tu ingat sabe nukim hai sayang nukim hai intan watelun pandang banget hatelun senang watelun pandang. sepot bulan purnama, bintang-bintang lumpah mucahaya. Handleji petrang hati yang luka, sepoh hati yang han kecewa. Gata ureng yang ulun cinta, ulun disino gata berdua. Menyesai ulun sayang ke gata, menyesai lun di hati ke gata. Sakit hati yang lu nerasa, han mua ulun ba. Wakan tega lun ta siksa, dengar lun sayang ku gata. Kecewa ulun kecewa, merana ulun merana. Sepoh hati yang han kecewa, gata ureng yang ulun cinta. Sino gata berdua, menyesai ulun sayang ke gata. Semoga gata berbahagia. Dalam kenyataan Kay sidro ulun luka hatinyo sakit lupa na sakit lupa na menyolong tepuk akejut lagi yo anum Tari mirah lipat bila seniman nyokan urang kaya. Oh, kecewa nun karena cinta. Percuma kata nun sayang sayang, oh akhir datang jiwa merana. Beri becula mejuta selesai, nun cukup kecewa. Kan sabe lanjut ke korban cinta sia-sia. Han mungkin lon ja ada tak undang, hanjut lon pandang kata dua. Pakon sabe lanjut ke korban cinta sia-sia. Asok gerakan dengan asok kamar. buat sebuah lagu. Jangan lon dendangkan atuh kertas putih lon tulis syair cinta. Jitu kasabe rihong dalam dada. Sia-sia, tugas selamanya ulun jaga. Ulun pikirun ingat butat hati lun bak ngomong sia-sia. Rugo wate tak jalani dan janji hana guna. Ku cuma trik ulun dan tinggi menyo juda kagoba. Rugo wate sunang aku mang ijo selamanya ulun jaga. Ulun pikirun ingat mutat hati lun bangungong selang. Rugo wate selang aku mang ijo yang lun tampung selamanya ulun jaga. Ulun pikirun ingat mutat hati lun sajang, oh sayang, bahagia rasa tanyamu dua. Bahagia dalam hati, bahagia dalam dada, bahagia ku tanyo dalam batura cinta. Batapi kamu cere nyawong membadan kisah cintanya tu ingat sabi. Bahagia tabugasih serta saya. taman di molang desa, bulong lang taman di molang desa.